Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Saudaraku, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation, seri pembinaan umat. Saudaraku yang budiman, kalau kita lihat sekarang ini, kita amati kehidupan manusia sekarang ini, maka kita akan menemukan banyak fakta bahwa kondisi umat manusia itu jauh daripada bimbingan Allah. Jauh dari nilai-nilai yang Allah perintahkan kepada manusia untuk diikuti. Jauh daripada aturan, ketentuan, syariat yang telah Allah wahyukan kepada para nabi dan rasul untuk diikuti oleh manusia agar selamat. Agar manusia selamat. Faktanya adalah sekarang hukum Allah yang diturunkan Allah lewat para nabi dan rasul. Yang diturunkan Allah sudah lengkap di dalam kitab suci Al-Quran. Itu sekarang tidak dijadikan sebagai pegang hidup. Hukum Allah, hukum Al-Quran. Hukum Allah, hukum Al-Quran itu adalah hukum undang-undang dasar kehidupan. Di dunia ini sampai di akhirat. Jadi Al-Quran adalah undang-undang dasar untuk seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan di dunia ini, di alam kubur sampai di akhirat. Karena apa? Karena nanti di akhirat orang yang diazab oleh Allah adalah orang yang sudah ditentukan, sudah diperingatkan dalam Al-Quran. Begitu juga orang yang dimasukkan Allah dalam surganya adalah orang-orang yang sudah dijelaskan, diperingatkan, sudah diberikan kabar gembira di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah undang-undang dasar kehidupan untuk kehidupan sekarang ini, di dunia ini, maupun kehidupan setelah kita mati di alam kubur, di alam barzah, sampai kehidupan di hari kiamat, hari berbangkit, ya, di padang mahsyar, sampai akhir kehidupan, yaitu di surga dan neraka. Kehidupan di akhirat. Kita berada di zaman Mulkan Jabarian. Ya. Kalau berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, maka Rasulullah ketika ditanya tentang masa, tentang zaman, maka Rasulullah menyebutkan bahwa datang masa kenabian, yaitu masa ketika Rasulullah Muhammad SAW masih hidup. Kemudian setelah itu masa khilafah ala minhaji nubuah, masa kekhalifahan, pemerintahan di mana berdasarkan nubuah, manhaj nubuah, berdasarkan aturan hidup kenabian, yaitu masa dari zaman khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Ali, Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu akan muncul zaman Mulkan Azon, yaitu zaman raja yang menggigit. Nah ini dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, pendiri Bani Umayyah. Kemudian Yazid terus, ya, sampai khalifah terakhir, ya, Bani Umayyah. Kemudian dilanjutkan dengan kekhalifahan Bani Abbasiyah. Sampai kepada zaman khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Turki. Sampai tahun 1914, ya, ketika 1924, ya, ketika kekhalifahan Turki dibubarkan oleh Kemal Pasha Atatürk, ya, diganti dengan nasionalisme, ya, diganti dengan paham kebangsaan, umat Islam terpecah-pecah, ya, ya, tersekat-sekat dalam nasionalisme sempit, ya, satu negara dengan negara lain seolah-olah sudah tidak ada hubungan. Persaudaraan kaum muslimin diganti dengan persaudaraan ala waton, waton tanah air, karena kebangsaan kesukuan. Jadi kembali lagi, ya, yang tadinya umat Islam itu satu ummah, kemudian sekarang terpecah-pecah dalam berbagai paham kebangsaan nasionalisme. Masing-masing mendirikan negara, masing-masing mengatur aturan masing-masing. Nah, ini adalah di era dimulainya Molkan Jabarian. Jabarian adalah masa raja yang diktator, kerajaan yang diktator, pemerintahan yang diktator. Di mana kalau di zaman Molkan Azon itu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi masih dipegang, masih dijadikan acuan. Namun cuma digigit, cuma digigit. Tidak sampai diimplementasikan secara totalitas. Nah, kemudian sekarang kita masa Molkan Jabarian, masa kediktatoran di mana Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai undang-undang dasar kehidupan, sebagai undang-undang dasar pemerintahan, itu diganti dengan undang-undang hukum positif. Diganti dari hukum produk warisan para kolonial, penjajah, imperialis. Di mana hukum peraturan undang-undang itu sumbernya adalah dari hukum positif Code of Swiss. Dan inilah yang sekarang dijadikan acuan. Maka dalam masa sekarang ini, Molkan Jabarian ini, maka muncullah berbagai macam paham, ya, materialisme, di mana orang hidupnya itu disandarkan kepada penampilan fisik, materi, ya, aksesoris, make up, ya, penampilan fashion, ya, busana, ya, penampilan rumah, penampilan kendaraan, ya, materialisme. Jadi dia hidupnya untuk mengejar harta, fasilitas hidup material, material. Jadi manusia yang memiliki jiwa raga, memiliki jasmani rohani, roh material, memiliki fisik dan kebatinan, itu dikalahkan dengan materialisme. Yang dikejar adalah bagaimana supaya banyak rumah, istana, kemudian fasilitas ini dan itu sehingga hidupnya nyaman, mudah, enak, sehingga dia bergembira ria. Ini materialisme yang didasarkan kepada hedonisme. Hedonisme adalah hidup bersenang-senang. Yang dicari adalah hidup senang, hidup enak, mudah, senang. Di sana senang, di sini senang. Ini hedonisme. Orang kerja keras untuk apa? Untuk hidup senang, hidup bahagia, sejahtera, makmur. Ini adalah materialisme, hedonisme. Kemudian sekularisme. Sekularisme adalah memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan sehari-hari, ya, kehidupan berbangsa, bernegara, pemerintahan dengan kehidupan agama. Sekularisme ini muncul karena kegagalan kaum gereja, ya. Karena kegagalan kaum gereja, ya. Karena permusuhan antara kaum gereja dengan kaum saintis, ya, kelompok ilmuwan dari abad ke 15, 16, 17 Masehi. Perseteruan terus menerus. Kemudian paham gereja, ya, itu ditinggalkan. Dan kemudian orang berkiblat kepada saintis, pengetahuan. Karena dari pengetahuan ini maka telah dihasilkan banyak alat-alat modern, alat-alat kelengkapan hidup yang sangat modern, dari otomotif, elektronik, alat komunikasi, fasilitas hidup ini dan itu yang mempermudah hidup sehingga orang akhirnya masuk dalam jebakan hidup materialisme, hedonisme, sekulerisme. Jadi agama adalah hanya sebagai dianggap sebagai penghambat dari kemajuan, penghambat dari dunia modern. Ya. Maka yang dikejar sekarang adalah bagaimana supaya hidup enak, mudah, ya, bergelimang dengan fasilitas. Akhirnya apa? Akhirnya orang tidak mengenal Allah. Ya. Lama-kelamaan orang tidak mengenal Allah. Yang dibicarakan adalah pekerjaan. Ya. Bagaimana supaya bisnisnya lancar. Bagaimana supaya hidup enak, sejahtera, semakin makmur. Di mana-mana. Orang yang dibicarakan itu. Duniawi, duniawi. Nah ini sampai sekarang ya, orang orientasi hidupnya adalah untuk duniawi. Kebanyakan. Nah ini jauh menyimpang dari apa yang di peringatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 16 abad lampau. 14 abad lampau. Nah, ini maka kita perlu hati-hati. Kita hidup di zaman Mulkan Jabarian ya. Yang kondisinya ya penuh dengan fitnah. Ya. Orang hidup mengejar hawa nafsunya, keinginannya. Ya. Bagaimana supaya keinginan pribadinya terpenuhi? Ego ya. Egosentris. Selfishness. Bagaimana yang diutamakan, yang dipikirkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana supaya hidupnya mudah, enak. Hidupnya tersanjung, terhormat. Jadi yang dipikirkan adalah sudut pandang diri, sudut pandang manusia. Sementara sudut pandang Allah, penilaian Allah, itu dilupakan. Orang semakin sibuk dengan dunia, dunia peralatan. Peralatan baru diproduksi. Ya. Yang canggih, yang modern. Ya. Semakin diproduksi, semakin orang semakin sibuk mengurusin alat-alat canggih itu. Ya. Sibuk dengan segala macam aksesorisnya, penggunaannya, fungsinya. Sehingga kemudian lupa kepada Allah. Ya. Memperkedil Allah, ya. Kemudian mengabaikan, pelan-pelan mengabaikan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di mana-mana dan juga termasuk di dalam umat Islam. Maka kita sekarang saksikan banyak umat Islam mengaku muslim, tetapi pola hidupnya, gaya hidupnya, orientasi hidupnya itu non-muslim. Kalau orang orang kafir, orang non-muslim, apa yang dicari? Yang dicari adalah bagaimana supaya hidup bisa sejahtera, makmur. Diri dan keluarganya. Supaya setiap weekend itu bisa berpesiar. Bersantai, bersenang-senang bersama keluarga. Maka itu yang dijadikan motivasi hidup orang-orang kafir sekarang dan orang-orang muslim juga seperti itu. Karena apa? Karena sistem pendidikannya sekuler di mana-mana. Sama, yang dipelajarin di bangku pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, sama. Ya. Yaitu pendidikan, ya, ilmu pengetahuan yang orientasinya hanya untuk materialistik. Ya. Hanya untuk duniawi. Bagaimana supaya bisnis lancar. Supaya ilmu-ilmu pengetahuan berkembang, tapi ini untuk duniawi. Ya. Maka, orang tujuan hidupnya, cita-citanya adalah menjadi astronot, menjadi seorang ya, ilmuwan, wartawan, ya, yang tujuannya adalah untuk duniawi, ya, supaya jadi presiden, menteri, orang yang berkuasa, supaya menjadi orang teknokrat, ya, birokrat, politikus, selebritis, orang-orang profesional yang semuanya adalah duniawi. Ya. Tidak ada orang yang tujuan hidupnya untuk Ya, jarang sekali, sangat sedikit sekali ya orang yang tujuan hidupnya untuk mencari ridho Allah di akhirat supaya selamat dari api neraka dan masuk surga. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita hidup di zaman Mulkan Jabariyah, di mana kekuasaan itu di tangan orang-orang kafir. Kekuasaan dunia, perekonomian, sosial, persenjataan, pemerintahan dikendalikan, ya, aturan global itu dikendalikan oleh orang-orang kafir. Dan kemudian orang-orang muslim itu mengikuti, ya. Orang-orang kafir dijadikan sebagai narasumber, sebagai pembicara utama, sebagai orang yang dihormati, disanjung karena kesuksesan dia di dalam duniawi. Ya. Kenapa? Karena mereka yang menginisiasi, ya, membuat produk-produk inovasi, teknologi, produk-produk teknologi yang inovasi yang berfungsi untuk kehidupan. Dan kemudian umat Islam kemudian terperangah, ya kan, tersilokan dengan itu dan kemudian mengikutin kesusahan orang-orang kafir itu, yaitu dalam sisi duniawi. Maka sekarang umat Islam berada dalam kondisi yang lemah. Pertama karena umat Islam, ya, sudah silau dengan kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh orang-orang kafir. Yang kedua karena umat Islam mengikuti hawa nafsunya. Yang dipikirkan hanya bagaimana supaya perutnya kenyang, makan enak, minum enak, ya kan. Kemudian supaya keluarganya sejahtera, makmur, ya. Kemudian memiliki posisi jabatan, karir yang bagus, ya. Yang dipikirkan bagaimana supaya dia dihormati dan disanjung oleh orang-orang di sekitarnya. Dia terkenal sehingga dia dipuja, ya. Dia hebat, ya, dikatakan hebat karena dia memiliki banyak prestasi. Jadi itulah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu artinya apa yang diinginkan, ya. Harus terpenuhi, yaitu supaya hidupnya mudah, enak dan sejahtera, dan dia tidak mau rugi, ya, tidak mau susah hidupnya, ya, tidak mau repot. Maka hal-hal yang membuat diri hidupnya repot, susah, capek, lelah, menderita itu, ya, dihindari. Dan semua konsep hidup yang mendatangkan kesusahan, mendatangkan penderitaan, ya, mendatangkan hal yang tidak disukai di dunia ini, dibenci. Nah ini berbeda sekali dengan sunnah nabi, sunnah para nabi, sunnah hidup para nabi dan rasul. Kalau kita lihat sunnah para nabi dan rasul, mereka hidup di dunia ini bagaimana? Mereka hidup di dunia ini adalah berjuang untuk mendakwakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Berjuang supaya ala ta'budu illallah, ya. Janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah. Apa artinya ala ta'budu illallah? Yaitu supaya manusia, ya, diseru supaya tunduk patuh kepada Allah. Menyembah kepada Allah artinya berarti tunduk patuh kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah artinya apa? Artinya mengikuti aturan dari Allah. Merubah hidupnya supaya mengikuti aturan dari Allah. Menjadikan aturan Allah sebagai undang-undang dasar dia. Sebagai undang-undang dasar kehidupan dia. Itu adalah namanya ala ta'budu illallah. Semua nabi dan rasul adalah tunduk patuh pada aturan Allah dan dia memperjuangkan aturan Allah, hukum Allah supaya tegak di muka bumi. Ya. Dengan dakwah dan jihad fisabilillah. Ya. Ini adalah yang pokok, yang konsep yang pokok. Dan ini yang ditinggalkan oleh manusia sekarang, umat Islam terutama. Umat Islam meninggalkan dakwah ila Allah, jihad fisabilillah. Kemudian diganti dengan perjuangan individu, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Nah inilah maka membuat umat Islam lemah sekali karena mengikuti hawa nafsu, ya. Nah saudaraku yang budiman dan cerdas, kemudian Rasulullah bersabda bahwa setelah Mulkan Jabariyah akan muncul kembali khilafah ala minhajin nubuah yang kedua, ya. Khilafah ala minhajin nubuah. Jadi insya Allah, ya, setelah masa Jabariyah ini, ya, kita tidak tahu wallahu alam sampai kapan. Tapi yang jelas setelah itu adalah dunia ini itu diliputin oleh khilafah ala minhajin nubuwah. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa, ya, Rasulullah, ya, Rasul bersabda bahwa aku telah diperlihatkan oleh Allah negeri barat dan timur. Jadi Allah telah jadikan bumi ini, ya, dunia ini, ya, terlihat olehku di ujung barat dan ujung timur. Artinya seluruh negeri sudah diberikan Allah di dalam diberikan Allah kepada Rasulullah. Maka nanti, ya, nanti Islam itu akan masuk meliputi seluruh negeri, ujung barat dan ujung timur, sampai ke ujung barat sampai ujung timur, ya. Ya. Sampai masuk ke setiap rumah. Ya. Nah ini adalah suatu busro, kabar gembira kepada kita. Jadi insya Allah, ya, Islam akan kembali tegak. Islam akan kembali tegak, kemenangan milik umat Islam. Ya. Walaupun sekarang kita umat Islam dalam kondisi lemah, dalam kondisi terhinakan, terzolimi, ya kan, disiksa, diusir, ya, dibom, ya, rumahnya dibakar, dihancurkan, ya kan, negeri-negeri Muslim, ya kan, berkecamuk perang, ya, hancur, ya, banyak pengungsi kaum Muslimin di mana-mana. Tapi insya Allah, ya, dengan penderitaan ini, ya, dengan kondisi yang tidak kita inginkan ini, insya Allah kita kembali kepada Allah. Ya. Karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada Tuhan, tidak ada kekuatan daya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembali kepada Allah. Ya. Ini adalah juga teguran dari Allah kepada umat Islam, ya, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita bertaubat kepada Allah, ya. Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, supaya kita minta ampun kepada Allah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah yang maha berdiri sendiri dan maha hidup kekal abadi, ya. Dan kepadanya kita bertaubat. Ya. Maka ini adalah seruan kepada seluruh umat Islam untuk bangkit. Ya. Mempersiapkan diri untuk menyambut kemenangan di masa yang akan depan. Dan jadilah kita sebagai prajurit, sebagai tentara, ya, yang mempersiapkan diri untuk kemenangan Islam. Walaupun itu walau-alam, sampai kapan tegaknya itu. Tapi yang penting adalah, ya, kita hidup di dunia ini, sekarang ini kita menjadi bagian daripada perjuangan besar itu. Ya, sebagaimana yang dinubuahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, ya, maka, ya, Rasulullah kemudian tidak memberikan setelah khilafah lam yuzair nubuah, Rasulullah tidak memberikan lanjutannya. Nah, maka beberapa ulama itu mengartikan bahwa, ya, perjuangan di sana sampai di sana, dan nanti setelah itu maka mulailah muncul tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat besar. Turunnya Imam Mahdi, ya. Kemudian turun bangkitnya Dajjal, ya, Dajjal, ya. Lanatullah, ya. Fitnah Dajjal menyebar di mana-mana, semua negeri, ya. Semua negeri nanti itu akan dimasuki Dajjal dan akan dikuasai oleh Dajjal, ya, musuh Allah, kecuali kota Mekah dan Madinah. Ya. Jadi artinya apa? Artinya nanti dunia ini akan jatuh ke tangan Dajjal, ya, kecuali kota Mekah dan Madinah. Ini sudah di para nabi, semua nabi dan rasul sudah menginformasikan kepada umatnya tentang fitnah Dajjal ini yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Nah, kita diinformasikan kepada oleh Rasulullah Muhammad SAW supaya kita berhati-hati. Supaya kita disunahkan untuk minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Allahumma ini auzuka min adzabil qabri. Allahumma ini auzuka min adzabil qabri wa auzuka min adzabil jahannam wa auzuka min fitnatil mahya wal mati wa auzuka min fitnatil masih Dajjal, masih Dajjal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari azab neraka jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari fitnah hidup dan fitnah mati. Dan aku minta perlindungan kepada Engkau, minta perlindungan kepada Engkau dari fitnah Al-Masih Dajjal. Nah, ini penting sekali, ya. Kemudian Allah akan turunkan Isa alaihissalam, ya, untuk menghancurkan salib-salib yang masih ada, ya, di gereja, dan kemudian menggantikan gereja dengan masjid, dan kemudian orang-orang Nasrani, ya, kemudian menjadi Muslim karena mengikuti Isa. Dan Isa bukan Tuhan, karena Isa bukan Tuhan, ya. Isa adalah hamba Allah dan nabinya dan rasulnya. Sekarang diangkat Allah di langit, ya, di langit, ya, di dalam Mi'raj, ya, ketika Rasulullah Mi'raj, ya, ke langit, diangkat di dalam perjalanan ke Mi'raj ke langit, ya, menuju Sidratul Muntaha, maka di langit yang kedua, ya, di langit yang kedua itu Rasulullah bertemu dengan Isa alaihissalam dan Yahya bin Zakaria alaihissalam. Ya. Nah, diceritakan bahwa Yahya bin Zakaria itu dalam bentuk ruh, tetapi untuk Isa bin Maryam itu bukan hanya rohnya, tapi juga dengan jasadnya. Jadi fisik dan jasadnya. Nah, nanti menjelang kiamat, Allah akan menurunkan Isa alaihissalam ke dunia ini, ya, bukan sebagai nabi rasul baru, ya, tetapi, ya, sebagai orang yang mengikuti syariat Muhammad SAW, ya, sebagai orang, ya, yang mengikuti syariat Muhammad SAW. Kenapa? Karena syariat Muhammad SAW, ya, Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu adalah aturan untuk sampai akhir zaman, ya, ya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat di dunia ini, sampai, ya, ya, sampai akhirat, sampai kehidupan akhirat. Maka nanti Isa alaihissalam itu memerangi Dajjal. Ya. Ketika bertemu dengan Dajjal, maka Dajjal, ya, yang tadinya itu super power gitu, kemudian dia luluh lantak, ya, luluh lantak. Ketika bertemu dengan Isa alaihissalam. Dan Isa alaihissalam, ya, sholat lima waktu mengikuti syariat Muhammad alaihissalam, dan dia sebagai makmum, bukan sebagai imam. Jadi sebagai makmum, ya. Dia ketika diminta jadi imam dia tidak mau, ya, karena dia bukan sebagai, dia diturunkan kembali bukan sebagai nabi, sebagai istilahnya bukan sebagai pembaru syariat lagi, tetapi dia adalah follower, ya, pengikut, ya, pengikut nabi rasul terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sebagai sholat, sebagai makmum, sholat lima waktu makmum. Sebagai makmum, ya. Imamnya adalah, ya, insyaallah Imam Mahdi, ya. Nah, baru setelah itu maka kemudian terjadi kefasikan di mana-mana, ya. Sampai di dunia ini tidak ada orang Muslim, ya. Tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Semua orang sibuk dengan duniawi, ya. Ya. Sibuk dengan pekerjaannya, karirnya, peralatan modernnya, ya kan? Jadi hari-hari disibukkan dengan pekerjaan, profesi, ya, mencari kesenangan hidup. Dan orang tidak ada yang mau beribadah kepada Allah lagi, tidak menyembah kepada Allah, dan manusia melupakan Allah sama sekali. Semuanya kafir. Maka disitulah kemudian Allah baru perintahkan untuk meniup sangkakala, insya Allah, ya, maka terjadilah hari kiamat. Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, ya, guncang seluruhnya, ya, maka itulah dimulainya hari kiamat. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kembali ke kondisi kita, ya. Kondisi kita, Allah telah mentakdirkan kita hidup di masa, ya, yang jauh dari masa kenabian. 14 abad lampau, 1400 tahun, ya, kita hidup dari masa kenabian, dari masa wahyu terakhir di turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan menurunkan wahyu lagi. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ya. Allah biarkan manusia, ya, terserah. Mau beriman silakan, mau tidak beriman silakan. Mau pura-pura beriman silakan, ya, mau sungguh-sungguh beriman silakan. Mau menetapi jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan wahyu Allah, ya, hidayah Allah, atau mengikuti jalan hidup, ya, hasil jalan hidup manusia atau seruan manusia. Allah biarkan, ya. Mau beriman, mau berbuat fasik, mau berbuat kesolehan, ya, kebaikan, kemungkaran, Allah biarkan. Ya. Tidak ada lagi pembetulan, tidak lagi warning lagi. Karena sudah cukup. Ya. Warning, peringatan, peringatan, teguran itu sudah cukup. Ya. Maka Allah biarkan manusia hidup sesuai dengan yang dimaui. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh jiwa raga, ya, fisik, ya, dan non fisik, batiniah dan rohaniah, rohaniah fisik, ya, fisik dan batiniah, ya, hati dan jiwa raganya itu menyatu dalam keimanan. Sungguh-sungguh, ya, la ilaha illallah, tidak ada tuhan selain Allah, dan tunduk patuh kepada Allah, samina wa atonas, kami dengar, kami paham, dan kami taati. Taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Orientasi hidupnya adalah akhirat. Inilah orang-orang yang sungguh-sungguh dalam keimanan. Ya. Maka, orang-orang inilah yang berada di jalan kebenaran. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am. Ya. Surat Al-An'am, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-18. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mari kita melakukan tadabur, ya, tadabur ayat Al-Qur'an, ya, untuk mengingatkan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Ya. Dialah Allah yang maha kuasa atas hamba-hambanya. Qahiru fauqa ibadih. Ya. Berkuasa penuh atas hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir. Dan dialah yang maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Allah maha adil. Dan Allah juga maha mengetahui. Ya. Dan Allah maha memberikan kabar. Ya. Jadi, kapanpun kita, dimanapun kita, bagaimanapun kondisi kita, ya, apapun penampilan kita, bagaimanapun pikiran kita, hati kita, kondisinya, itu Allah maha mengetahui. Maka seorang muslim, seorang mukmin itu adalah jiwanya itu terhubung dengan Allah yang maha mengetahui. Semua lintasan hati, ya, niat, kemauan, selera, ya, yang manusia lain tidak tahu, ya, itu Allah tahu. Ya. Maka dalam Islam, seorang itu dituntut untuk 100%. Ya, luar dalam jiwa raganya untuk tunduk patuh kepada Allah, beriman kepada Allah, ya, sungguh-sungguh dengan hati yang kuat, yang ikhlas. Ya. Beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah dan memprioritaskan pengawasan Allah daripada pengawasan manusia, mengedepankan penilaian Allah daripada penilaian manusia. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui semua yang ada, yang terlintas di dalam pikiran, apa yang terbetik di dalam hati manusia. Semuanya. Ya. Inilah dasar kita, ya. Dasar kita di dalam kehidupan ini. Ya. Modalitas kita di dalam kehidupan ini, seorang mukmin itu sungguh-sungguh. Luar dalam, jiwa raga, ya, mengabdi kepada Allah, menjadikan Allah sebagai zat, sebagai Tuhan yang disembah satu-satunya, dan dia tunduk patuh kepada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang ragu-ragu, orang yang ada penyakit di dalam hatinya, adalah orang yang mengaku beriman kepada Allah, ya, tetapi dia tidak tunduk, tidak taat kepada Allah. Tidak menjadikan aturan Allah sebagai undang-undang dasar kehidupan dia. Dia lebih prefer mengutamakan aturan hidup buatan manusia. Buatan tokoh-tokoh dahulu. Para pendiri bangsa atau tokoh-tokoh pahlawan dulu. Ya, pemikirannya, ya. Itu dijadikan sebagai undang-undang dasar hidup dia. Daripada aturan yang sudah Allah tentukan, sudah Allah turunkan lewat para nabi dan rasul. Apalagi orang kafir dia mengingkari Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah berarti tidak percaya juga kepada firman-firman Allah. Tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Nah ini orang kafir. Maka hidupnya jauh daripada aturan Allah. Ya, hidupnya adalah mengikuti hawa nafsunya. Ya, mengikuti keinginan dirinya sendiri. Maka kita lihat kehidupan orang kafir dimanapun. Ya, orang kafir dimanapun, orang musyrik dimanapun. Ya, itu adalah hidupnya mengikuti hawa nafsunya. Yang dipikirkan aja bagaimana supaya hidup enak. Supaya bergelimang harta. Supaya dia jabatannya, kekuasaannya semakin hari semakin besar. Supaya pengaruhnya, status sosialnya semakin tinggi sehingga orang semakin merasa supaya orang-orang semakin menghormati dia, ya. Supaya dia semakin tersanjung dan semakin terhormat. Jadi orientasinya duniawi. Kenapa? Karena harta, jabatan, kekuasaan, gelar, status sosial, ya kan? Status sosial, gelar-gelar akademik, prestasi-prestasi, prestasi olahraga, prestasi kemanusiaan, prestasi ini dan itu. Itu semuanya akan ditinggalkan ketika kita mati. Ketika kita mati semuanya akan kita tinggalkan. Percuma, tidak ada gunanya. Ya. Tidak akan kita bawa dalam kematian kita. Ya. Ya. Inilah makanya penting sekali kita kembali kepada kehidupan yang benar. Kehidupan yang jalan hidup yang benar yaitu jalan hidup Islam. Saudaraku yang budiman dan cerdas, kita lanjutkan lagi. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma nasyuruhum jami'a. Summa naqulu lil ladzina asyraku aina syuraka'ukum alladzina kuntum tas'umun. Semalam takun fitnatuhum ila angkalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Surat Al-An'am ayat 22 dan 23. Allah berfirman, dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya. Ya, yaitu di Padang Mahsyar. Yaitu setelah hari kiamat. Setelah hari berbangkit. Maka semua ya, semua makhluk Allah yang bernak, yang semua makhluk Allah kumpulkan. Ya. Ya. Bukan hanya manusia dan jin, tapi juga binatang. Ya. Binatang-binatang, hewan juga Allah kumpulkan. Termasuk juga malaikat. Allah kumpulkan semuanya di Padang Mahsyar. Ya. Ya. Jadi itu adalah hari yang besar. Kenapa? Karena seluruh manusia dari generasi pertama Adam alaihissalam, ya, beribu-ribu tahun kemudian sampai generasi kita sekarang ini, sampai generasi manusia terakhir di muka bumi, semuanya itu akan berkumpul. Bukan hanya manusia, tapi juga semua jin. Ya. Semua malaikat, semua hewan. Itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat, ya, ya, sehingga berjejalan. Ya. Berjejalan, nah disitulah. Ya. Allah berfirman, kemudian Allah berfirman pada orang-orang yang menstukan Allah. Di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu jadikan sekutu-sekutu kami? Ya. Jadi nanti manusia itu digolongkan berdasarkan Tuhan yang disembah. Ya. Ya. Ya. Jadi misalkan generasi bapak ibu, kakek nenek itu menyembah patung. Maka dia, ya, dari orang pertama yang menyembah patung sampai generasi anak cucunya terus, ya, yang menyembah patung, ya, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun itu dikumpulkan dalam satu kelompok. Ini adalah kelompok manusia penyembah patung dari berbagai generasi. Ya. Laki perempuan, semuanya. Kemudian yang menyembah matahari. Yang menyembah dewa matahari. Maka dikumpulkan. Ya. Dari satu generasi ke generasi berikutnya. Semuanya. Ya, dalam satu kelompok. Yang menyembah bulan. Yang menyembah bulan dalam satu kelompok lagi. Kelompok besar manusia. Kemudian. Yang menyembah. yang menyembah patung ini berarti termasuk juga menyembah ya, segala hal yang dirupakan. Ya. Jadi menyembah sesuatu yang dirupakan. Ya. Bisa patung Buddha, bisa patung-patung di zaman kaum Nuh, kaum Ad, sampai zaman musyrikin Quraisy, ya, patung-patung yang terbuat dari batu dan kayu, ya, atau terbuat dari kayu saja, batu saja. Ya. Kemudian juga menyembah jin, menyembah malaikat. Ya. Mereka dikelompokkan. Yang menyembah hawa nafsunya, itu juga dikelompokkan. Ya. Jadi orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak mengenal Allah, itu dia adalah orang-orang yang menyembah hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia hidup mengikuti hawa nafsunya, mengikuti keinginannya. Ya, mengikuti keinginan pribadinya. Apa itu? Keinginan pribadinya itu hawa nafsu. Bagaimana supaya makan enak, ya kan kenyang, ya. Kemudian minum enak, kenyang, ya kan. Kemudian hidup bersukaria, ya kan, supaya dihormati, disanjung, berkuasa dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah mengikuti hawa nafsunya. Dia tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan, tapi dia menyembah hawa nafsunya. Maka itu dikelompokkan lagi dalam satu kelompok besar manusia. Nah, kemudian kelompok yang lain adalah yang menyembah Allah, ya. Yang menyembah Allah yaitu sejak zaman Nabi Adam, ya. Nabi Sid, Nabi Idris, ya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya. Terus, ya, sampai zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ya. Kemudian Nabi Ilyas, Ilyasa, Nabi Zakaria, Yahya, ya. Nabi Yunus, Nabi Ayub, ya. Zakaria, Yahya tadi udah, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW. Semua yang menyembah Allah, yang mengesakan Allah, hanya menyembah kepada Allah. Itu satu kelompok besar. Nah, untuk kelompok yang menyembah Allah, itu dibagi lagi berdasarkan kaum nabi-nabinya. Jadi, berdasarkan barisan dari nabi-nabi. Ya. Ya. Jadi, yang menjadi dikelompokkan lagi subkelompok, yaitu mengikuti masa kenabian. Masa kenabian. Jadi ada nabi, ya, yang memiliki pengikut hanya 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya 10 orang. Ada yang dalam riwayat lain, maaf, ada yang sedikit, ada yang banyak. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Ya. Jadi dia sendirian. Nah, nabi yang pengikutnya banyak adalah Nabi Musa alaihissalam, ya. Dan nabi yang paling banyak pengikutnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena masa yang panjang. Ya. Rasulullah itu wafat 14 abad lampau dan sekarang kita ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai manusia terakhir itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjang sekali, ya. Terbesar, ya. Ya. Nah, maka yang menjadi concern Allah adalah mana Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain aku, selain Allah. Maka disitulah kemudian orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, ya, orang-orang ateis, komunis yang tidak mau menyembah Allah, itu kemudian mereka, ya, menyangkal. Ya, kenapa? Karena tahu bahwa faktanya bahwa memang Tuhan yang sungguhnya itu hanya Allah. Ya. Tuhan langit dan Tuhan bumi adalah Allah. Tuhan malaikat, Tuhan jin, Tuhan manusia, ya, itu adalah Allah. Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama, yaitu Allah. Tuhannya Isa alaihi salam, Tuhannya Nabi Yahya alaihi salam itu juga sama, yaitu Allah. Tuhan kita, Tuhan kamu, Tuhan dia itu sama, yaitu Allah subhanahu wa taala. Tuhan benda-benda langit dan bumi sama, Allah. Semuanya, ya, Tuhan itu Tuhannya yang sesungguhnya adalah Allah. Tetapi di dunia ini sekarang kita hidup ini banyak manusia yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena masuk dalam tipu daya orang-orang terdahulu, ya, para tokoh-tokoh terdahulu, ya, karena doktrinasi yang dilakukan oleh orang tuanya, keluarganya, kakek neneknya, tokoh-tokoh masyarakatnya, ya, oleh guru-gurunya, ya, oleh kaum cerdikawannya, orang-orang pintar dulu, orang-orang hebat dulu, yang membuat doktrinasi bahwa ada Tuhan selain Allah. Ya. Ada Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan. Ada Tuhan Ruhul Kudus. Ya. Ada Tuhan dewa ini dan dewa itu. Nah inilah, karena apa? Karena warisan. Karena keyakinan yang diwarisi oleh orang tua mereka, dan orang tua mereka sesat, kemudian dia juga sesat. Dan Allah telah memberikan kesempatan hidup yang panjang ketika manusia hidup di dunia untuk berpikir, untuk merenung. Ya. Nah silakan sekarang kita mumpung masih hidup di dunia, masih ada kesempatan untuk bertaubat kembali kepada Allah, ya, kembali minta ampun kepada Allah supaya kita masih ada kesempatan bagi kita untuk kembali kepada Islam, kepada aturan hidup yang benar. Jalan hidup yang benar, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita kembali kepada Allah, mengabdi sepenuhnya kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Kita tinggalkan doktrinasi yang dilakukan oleh para senior kita, oleh bos-bos kita, oleh orang-orang terdekat kita, kelompok kerabat kita, siapapun dia. Kita tinggalkan itu, kita kembali kepada wahyu yang benar, yaitu Allah, Al-Quranul Karim. Kita pelajari Al-Quran, kita kembali kepada Sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah, Sirah Nabawiyah, kita pelajarin lagi. Kita pelajari, kita pahami, kemudian kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Inilah jalan hidup yang benar. Kita tinggalkan jalan hidup orang lain, jalan hidup yang salah, jalan hidup setan. Karena setan itu menjadikan jalan hidup yang benar itu menyeleweng. Dengan apa? Dengan hawa nafsu. Dengan membuat kita sibuk dengan duniawi. Sibuk untuk mencari harta benda, sibuk mencari kekayaan, kekuasaan di dunia ini. Ya, inilah tipu daya iblis setan, dan sudah jutaan manusia, ya, miliaran manusia yang masuk dalam perangkat iblis setan ini, dan mereka sekarang ada di alam kubur, ya, itu mereka menyesal sekali kenapa mereka di dunia tidak mengikuti jalan hidup yang benar, yaitu jalan hidup yang telah Allah wahyukan, Allah perintahkan, sampaikan lewat para nabi dan rasul. Maka kemudian tidaklah ada jawaban, ya, kecuali mereka mengatakan, ya, demi Allah ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Ya, jadi mereka mengatakan, ya, illa angkalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Jadi mereka menyangkal bahwa mereka telah mempersekutukan Allah. Ya. Ya. Orang-orang Nasrani, ya, Kristen, Protestan, Katolik, ya, sekarang menyembah Yesus sebagai Tuhan anak. Menyembah sang perawan suci Bunda Maria. Menyembah Ruhul Kudus. Ruhul Kudus ini adalah Jibril. Ya. Nah itu mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah. Jadi Allah, mereka menyembah Allah, Tuhan Bapa, tapi juga menyembah Tuhan anak. Ini adalah mempersekutukan, ya. Mempersekutukan, menyembah Allah dan menyembah yang lain selain Allah. Ini adalah dosa besar, ya. Ini adalah kemusyrikan, dan harus kita kembali kepada agama fitrah kita, agama Islam, yaitu la ilaha illallah. Ya. Maka kembali. Ya. Tidak ada yang menghalangi kita untuk kembali. Kecuali apa? Kecuali karena kita sudah terbelit oleh hawa nafsu kita. Maka kita harus berpikir jernih, ya. Ini adalah hidup kita, ya. Allah memberikan kebebasan pada manusia di dunia ini untuk memilih. Ya, memilih, bebas, ya. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Mau kafir silakan, mau musyrik silakan, tapi ada konsekuensinya. Di akhirat nanti, ya, kalau orang mati dalam kondisi kafir, dalam kondisi musyrik, kondisi ateis, maka neraka jahanam selama-lamanya. Bahkan juga ancaman Allah kepada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang yang mengaku muslim, fisiknya, lahiriahnya muslim. Dia melakukan sholat, melakukan zakat, puasa. Tetapi hatinya itu tidak mau tunduk kepada Islam. Tidak mau tunduk kepada aturan Islam. Tidak mau Islam tegak di muka bumi. Dia benci kepada sunnah Nabi. benci kepada aturan dari Allah, ya, benci kepada Al-Quran, ya, mengatakan Al-Quran itu dongengan orang-orang terdahulu, Al-Quran itu sudah ketinggalan zaman, Al-Quran tidak bisa dipakai lagi karena kita hidup sudah maju, ya, sementara Al-Quran itu diturunkan dalam kondisi masyarakat primitif. Nah, ini adalah kata-kata orang-orang yang membenci Islam. Aturan Allah satu, ya, tegak sampai akhir zaman, ya, ya, berlaku untuk seluruh zaman sampai akhir zaman, ya, tidak ada yang berubah. Ya. Langit masih sama, bumi masih sama, ya, Allah sama, ya, Allah maha hidup, maha kekal, Allah selalu mengawasi makhluknya, Allah selalu mencatat amal perbuatan manusia, ya, terus menerus. Ya, Allah mengurusin, membagikan rezeki kepada makhluknya. Dari dulu sampai sekarang sampai nanti, ya, sampai Allah hancurkan jagat raya ini pada hari kiamat. Ya. Nah itu, jadi maka Allah mengatakan, "Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftarun." Maka lihatlah bagaimana mereka berbohong, berdusta terhadap diri mereka sendiri dan sembahan yang mereka ada-adakan dahulu itu hilang dari mereka. Kenapa? Karena para sembahan-sembahan itu kemudian akan mengingkari. Karena mereka, para sembahan ini juga takut kepada Allah. Ya. Isa alaihissalam mengingkari. Saya tidak pernah, ya, menyuruh manusia untuk menyembah aku. Ya. Ya. Ini dituangkan oleh Allah, ya, di dalam Al-Quran juga. Ya. Nanti Allah akan memanggil Isa alaihissalam di hadapan seluruh makhluk, ya, jin, manusia, binatang, ya. Kemudian Allah akan bertanya kepada Isa alaihissalam, ya, "Wahai Isa, apakah benar bahwa engkau telah menyuruh manusia, umat engkau, Bani Israel untuk menyembah engkau?" Ya. Maka Isa kemudian mengingkari, ya, "Ya Allah, engkau maha mengetahui apa yang ada di hati saya. Saya sekali-kali tidak pernah punya pikiran untuk menyuruh manusia menyembah aku. Ya. Maha suci engkau Allah." Ya. Ya. Ya. Maka Isa kemudian berlepas diri. Dan memang Isa alaihissalam tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah dirinya. Ya. Nah kalau sekarang manusia banyak menyembah, ya, Tuhan Yesus, Isa alaihissalam. Ya. Maka itu adalah kesalahan manusia itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena doktrinasi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi, ya, dan dilembagakan oleh gereja. Ya. Didoktrinasi, ya, ditulis dalam kitab-kitab, diceramahkan dalam mimbar-mimbar minggu, pagi, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, ini adalah tipu daya iblis syaitan untuk menyesatkan manusia, dan sudah banyak manusia yang mati dalam kondisi musyrik kepada Allah, kafir kepada Allah, dan sekarang di alam kubur mereka menyesal sekali. Kenapa? Mereka tidak mengikuti aturan hidup yang benar, yaitu aturan hidup Islam, yaitu aturan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi. Lanjutan daripada surat Al-An'am tadi. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayafqahuhu wa fi adanihim waqra. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minuna biha. Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minuna biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, yaitu Al-Quran. Dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan telinga mereka tersumbat, sehingga mereka tidak bisa memahaminya juga. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, ya, ayat Allah, kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu mengatakan, in hadza illa satirul awwalin, ya, yaitu Al-Qur'an ini, ya, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Jadi ini Allah wahyukan di masa Rasulullah 14 abad lampau, di mana orang-orang juga menganggap bahwa Al-Quran yang dibaca oleh Muhammad itu adalah dongengan, cerita-cerita klasik, dongengan-dongengan orang-orang terdahulu yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ketika Rasulullah menceritakan tentang kisah Nabi Ad, Nabi Nuh, Nabi Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Samud, kaum Nabi Soleh. Sebagaimana yang dibayangkan Allah, kemudian Rasulullah menceritakan tentang akibat yang dialami oleh kaum-kaum terdahulu. Karena apa? Karena mereka mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah, mendustakan para Nabi dan Rasul. Maka akibatnya mereka dihancurkan oleh Allah di muka bumi, ya. Dan nanti dan sekarang di alam kubur mereka menderita, disiksa, dan nanti di akhirat akan masuk neraka selama-lamanya. Ya. Jadi di dunia hancur, dimusnahkan, ya. Kemudian di alam kubur sekarang menderita, diazab, kemudian di hari kiamat akan masuk dalam neraka selama-lamanya. Jadi kerugian dan kerugian, kerugian, kerugian. Semua yang dibangga-banggakan, ya, ketika mereka menolak, ya, dakwah Nabi Nuh, dakwah Nabi Hud, Nabi Soleh, itu yang dibanggakan apa? Yaitu kekuatan mereka, kekayaan mereka, ya, superioritas mereka, ya, kekayaan mereka, kekuasaan mereka, fisik mereka yang besar, ya kan? Kemudian tentara mereka, ya, pasukan mereka yang hebat, ya, kemudian teknik, arsitektur yang mereka bangga-banggakan sehingga bisa membentuk istana-istana yang megah. Itu mereka bangga-banggakan, ya. Dan dengan kebanggaan duniawi itu mereka menolak dakwah para nabi dan rasul, ya. Nah, kemudian Allah hancurkan semuanya, ya. Semua yang dibanggakan Allah hancurkan, ya. Istana-istana hancur, ya. Kemudian tubuhnya dia, fisik dia hancur, ya. Jadi dia mati, bergelimpangan, hancur, binasa. Semua yang dibanggakan, ya, itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya. Dan nanti di hari akhirat mereka akan disiksa dengan api neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan itu, orang-orang musyrik, ya, Quraisy, ya, itu mereka keras kepala. Mereka menolak bahwa Al-Qur'an, wahyu Allah yang dibacakan oleh Muhammad itu adalah dongengan orang-orang terdahulu, ya. Jadi kenapa? Karena hati mereka keras. Kenapa keras? Karena mereka biasa hidup senang-senang di dunia ini, banyak tertawa-tawa. Karena mereka hidup dalam banyak entertainment, ya. Itulah yang membuat hati menjadi keras. Fisiknya, ya, fisiknya manja, ya kan? Kemudian hatinya keras. Ya. Orientasi hidupnya adalah untuk hidup senang-senang di dunia ini. Nah, inilah yang membuat kaum terdahulu itu menolak dakwah Rasulullah, dakwah para Rasul, ya, menolak aturan hidup dari Allah, ya, dan mereka kemudian hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lihat betapa mayoritas umat manusia yang hidup di dunia ini sekarang itu mengikuti hawa nafsunya. Ya, bagaimana membangun rumah, membangun fasilitas hidup, ya, sarana prasarana fisik umum pribadi, ya, itu demikian hebat, enak, mudah, nyaman, sehingga apa, hidupnya dipakai, dicurahkan untuk, ya, hidup waktunya itu dicurahkan untuk membangun fisik dunia ini, ya. Ya. Dengan alasan ini bermanfaat untuk manusia, ya. Bermanfaat untuk manusia. Jadi kita ini adalah pekerja beribadah. Kenapa? Karena bermanfaat untuk manusia, berguna untuk manusia. Padahal dia masuk dalam, ya, dia tidak menyadari bahwa itu adalah tipu daya iblis, setan. Ya. Dia sibuk mencurahkan waktu hidupnya untuk itu, kemudian dia lupa kepada Allah, lupa kepada sholat lima waktu, ya kan? Lupa kepada zikrullah, ya kan? Yang dibicarakan dari pagi dan siang, ya, malam itu hanya duniawi dan dunia. Nah, ini adalah fitnah. Fitnah yang terjadi pada kebanyakan umat manusia sekarang ini. Karena jauh dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kenapa? Karena sistem aturan hidup, ya, mulkan jabarian, kediktatoran. Dan ini di develop, ya, dikembangkan pemikiran ini, keyakinan ini dikembangkan lewat apa? Lewat institusi pendidikan, ya, sekularisme, pendidikan materialisme. Di mana? Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus universitas, berbagai macam cabang, ya, mata pelajaran, mata kuliah itu adalah duniawi, duniawi, duniawi. Akhirnya manusia sibuk dengan duniawi, lupa bahwa dia akan mati dan semua yang dia telah kerjakan, dia usahakan, proyek-proyek yang telah dia kerjakan semuanya akan dia tinggalkan. Lupa bahwa dia akan menghadapin hari berbangkit, menghadapin hari pengadilan. Lupa bahwa di depan kita itu ada azab neraka yang menyala-nyala. Maka Rasulullah memperingatkan kepada manusia, umatnya, sahabat-sahabatnya, angzurkum nar. Aku peringatkan engkau kalian semuanya terhadap neraka. Peringatkan engkau terhadap neraka. Ini suara Rasulullah ketika mengucapkan ini berkali-kali sampai keras sekali. Sampai seandainya ada orang yang di pasar itu mendengar teriakan Rasulullah ini. Padahal Rasulullah itu sedang berteriak di masjid. Jarak antara pasar Madinah dengan Masjid Nabawi itu cukup lumayan jauh. Cukup lumayan jauh. Jadi itu bisa sampai kedengaran. Karena saking... Artinya apa? Artinya ketika Rasulullah mengatakan berulang-ulang dengan suara yang intonasi yang keras, itu berarti sesuatu yang sangat penting, sangat mendesak, sangat fatal, sangat vital. Supaya kita terngiang-ngiang, supaya kita teringatkan terus bahwa di depan kita ada neraka yang menunggu kita. Semua manusia itu sudah Allah jadikan tempatnya di dua tempat. Allah sudah, setiap manusia itu sudah Allah jadikan surga bagi dia dan juga sudah jadikan neraka bagi dia. Tempatnya sudah ada masing-masing. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga ciptakan tempatnya di surga maupun di neraka. Maka beruntunglah orang-orang beriman, karena dia diselamatkan dari neraka dan masuk surga. Maka celakalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang ateis, komunis, yang mereka tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau tunduk patuh kepada Allah. Mereka, menyesal. Kenapa? Karena tidak mendapatkan surga dan dia masuk neraka. Dan ketika di alam kubur, itu Allah perlihatkan kepada setiap manusia di alam kubur, itu tempat dia di surga dan neraka. Maka bagi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, calon penghuni surga, maka dia ketika melihat neraka itu bersyukur sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah telah menyelamatkan dia dari api neraka yang sudah disediakan bagi dia. Kemudian dia ketika dia diberikan tempatnya di surga, maka dia semakin ingin cepat sampai ke surga itu, supaya cepat datangnya hari kiamat, supaya cepat datang hari berbangkit, supaya dia cepat masuk surga. Itulah adalah pengharapan orang-orang penghuni neraka, penghuni alam kubur sekarang. Sementara orang-orang yang kafir, orang musyrik, dia mati dalam kondisi kafir musyrik, dalam kondisi non muslim, tidak beragama Islam. Maka di alam kubur sekarang ini, siapapun dia, walaupun dia di dunia itu dipuja, disanjung, sebagai tokoh yang hebat, sebagai orang yang banyak berjasa dalam kemanusiaan, udah sebagai tokoh-tokoh yang memiliki banyak penghargaan, medali dan sebagainya, tidak ada gunanya. Dan orang-orang ini, selama dia mati dalam kondisi non muslim, tidak beragama Islam, maka dia diperlihatkan dulu tempat dia yang sudah sediakan Allah di surga. Maka ketika melihat tempat di surga yang sudah disediakan Allah bagi dia di surga, maka dia menyesal. Kenapa? Karena itulah tempat yang sudah Allah sediakan bagi dia, tapi dia tidak akan bisa memasukinya selama-lamanya. Kenapa? Karena kekafiran dia, kemusyrikan dia. Maka dia menyesal sekali. Nah, kemudian setelah itu diperlihatkan tempatnya di neraka. Maka dia semakin takut, berharap supaya hari kiamat tidak terjadi. Dan dia tidak bisa kembali ke dunia, tapi dia juga tidak mau masuk ke alam akhirat, ke hari kiamat. Maka inilah penderitaan luar biasa yang dialami oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang ateis, orang-orang munafik, orang-orang komunis yang tidak beragama Islam dengan benar. Nah, ini peringatan besar bagi seluruh manusia. dimanapun supaya kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita adalah Islam. Agama kita, fitrah kita adalah Islam. Keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa kita lihat kehidupan ini adalah satu. Kehidupan adalah satu. Dalam Islam itu kehidupan satu. Tidak ada namanya pemisahan antara sektor ini, sektor itu. Antara bagian ini dengan bagian itu. Antara kehidupan beribadah di masjid dan di luar masjid. Tidak ada. Antara seluruh kehidupan ini adalah satu. Islam adalah satu sistem kehidupan. Yang bersumber dari Allah yang Maha Satu. Yang itu berlaku untuk seluruh kehidupan, dimensi seluruh kehidupan, berlaku untuk seluruh zaman, dari kehidupan sekarang ini di dunia, dari kehidupan sampai kehidupan nanti di alam kubur sampai hari kiamat. Yang berlaku adalah satu sistem kehidupan, satu aturan hidup kehidupan. Universal selama-lamanya untuk seluruh makhluk. Kenapa? Karena Allah satu. Penguasa sesungguhnya satu. Allah satu ya, yang mengatur, membentuk, memelihara, menciptakan, memberikan rezeki. Yang maha adil, maha bijaksana, maha agung, maha suci. Yang tidak zalim sedikitpun kepada makhluknya. Kepada manusia tidak zalim sedikitpun. Ketika Allah nanti mengazab manusia, dibenamkan manusia dalam neraka, maka itu adalah Allah tidak zalim. Kenapa? Karena semua yang di... Karena akibat siksa yang diterima oleh manusia itu akibat dari perbuatan dia sendiri di dunia yang tidak mau beriman kepada Allah. Sementara tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah itu di mana-mana. Di mana-mana. Kalau kita berjalan, di kanan kiri kita ada pohon, ada tanaman, maka itu adalah kebesaran Allah. Tanaman, pohon, itu adalah kebesaran Allah. Kenapa? Karena yang bisa menumbuhkan pohon, tanaman itu, apapun jenisnya, itu hanya Allah. Seluruh manusia, seluruh jin, ya, berkumpul, ya, di satu tempat untuk membuat, ya, satu pohon pisang, satu pohon mangga, satu pohon tanaman kecil, ya, tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan mampu. Ya. Seluruh manusia dan jin berkumpul untuk membuat seekor, satu ekor lalat pun tidak akan mampu, satu ekor belalang pun tidak akan mampu. Ya. Kenapa? Karena itu adalah kekuasaan Allah, itu adalah kebesaran Allah. Ya. Sel-sel yang bergerak di dalam tubuh hewan, binatang, ikan, ya, sama tanaman, tumbuhan itu semuanya adalah Allah yang mengatur. Tidak ada kekuasaan yang mengatur kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan ini adalah semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit dan bumi seisinya, kehidupan nanti di akhirat, ya. Ya, kehidupan di alam gaib sekarang, alam jin, alam malaikat itu semuanya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah adalah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Nah, inilah penting sekali kita kembali kepada Islam, kepada akidah yang benar, keyakinan yang benar, tauhidullah. Dan kita hidup ini di dunia ini bukanlah kehidupan, ya, kita diciptakan Allah